Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kependet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita melanjutkan insyaallah pembahasan khurafat walaisat karamat. Khurafat dan itu bukan karamah. Sekalian, pembahasan malam hari ini sesungguhnya masih berkaitan dengan pembahasan pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan dengan pembahasan tentang Aulia Ur-Rahman dan Aulia Ur-Syaitan, tentang wali-wali Allah yang Ar-Rahman dan wali-wali Syaitan. Adapun ciri khas wali-wali Allah adalah iman dan takwa. Wali Allah itu ciri khasnya adalah dia orang-orang yang lurus tauhidnya, benar keimanannya, dan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wali-wali Allah adalah orang yang senantiasa mendekat kepada Allah dengan segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicintai oleh Allah itu berkisar antara al-fara'id wan nawafil, amal-amal yang diwajibkan oleh Allah taala, kemudian disempurnakan dengan amal-amal nawafil sunnah. Dan yang paling wajib yang paling wajib dari semua kewajiban adalah at-tauhidu, tauhid. Dan yang paling mungkar dari semua kemungkaran yang harus dijauhi adalah asyirku, syirik. Baru setelah dia memiliki yang pokok, yaitu tauhid dan menjauhi syirik, nanti disempurnakan dengan amal-amal wajib yang lainnya dan kemudian amal-amal sunnah. Adapun ciri khas wali syaitan, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan syaitaniyah, syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Itu yang dijadikan untuk mendekatkan kepada syaitan. Oleh karena itu, lah sekalian, seandainya pernah dengar atau pernah baca di koran-koran dukun yang mereka kemudian mencabuli pasiennya Itu diantaranya memang syarat untuk mendekatkan kepada syaitan, untuk mendapatkan kesaktian, diantaranya dengan cara-cara muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pembunuhan, apa perzinaan, atau juga pelecehan-pelecehan agama, itu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Demikian pula persembahan-persembahan dengan binatang-binatang tertentu, ayam, cemani, sehingga ayam-ayam khusus untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Sekalian, dan kalau waliullah terkadang Allah berikan karamah, wali syaitan juga memiliki yang dikenal dengan khawarikul adah, keluar biasaan. Tapi kalau karamah itu Allah berikan kepada orang yang mereka betul-betul beriman dan bertakwa, sedangkan ahwal syaitannya keluar biasaan yang merupakan bantuan syaitan, Allah beri, ini syaitan berikan kepada orang yang memang menjadi budak-budaknya syaitan, atau orang telah mendekatkan diri kepada syaitan dengan amal-amal syaitannya. Oleh karena itulah, bapak sekalian, sebagaimana pesan Imam Syafi'i, ketika kita melihat keanehan, keluar biasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka tidak beriman dan bertakwa, jangan terkagum-kagum, jangan terheran, karena memang syaitan bisa, yaitu memberikan bantuan kepada para walinya sehingga bisa terbang di udara, berjalan di atas air, kebal, bacok, kadang bisa ngilang, segala macam. Ini semuanya adalah ahwal syaitania. Kita akan belajar malam ini khurafat, khurafat-khurafat, walaisat karamat, dan khurafat itu bukan karamah. Khurafat itu kisah yang sudah menjadi keyakinan, yang sumbernya gak jelas jelunturungnya, ibaratnya 90% sampai 100% dusta, sehingga hanya karangan-karangan, bualan-bualan, tipuan-tipuan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Dan di negeri kita ini dulu gerakan yang sangat gencar dengan slogan berantas TBC, gerakan Muhammadiyah, yang dipelopori oleh Syekh Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala, yang kajian-kajiannya lebih fokus berkaitan dengan tauhid dan pemberantasan bid'ah-bid'ah, anti-bid'ah dan khurafat. Bapak sekalian, ini yang pernah ada di negeri kita, yaitu dakwah yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada pendirinya dan kepada yang meneruskan dakwah tersebut, yang sangat kental dengan nuansa tauhid, pemurnian hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sehingga kitab Tauhid itu juga sudah diterjemahkan sangat lama. Sangat lama. Bahkan Kiai Bey Arifin yang dulu bimbingan, pemegang bimbingan mental Angkatan Laut Surabaya, sudah terjemahnya kitab Tauhid, bahkan sebelumnya lagi yang lainnya diterjemahkan. Sehingga pelajaran Tauhid itu sudah betul-betul sangat soalnya kental di sebagian kaum muslimin Indonesia. Gerakan Muhammadiyah yang dipadu oleh Syekh Muhammad atau Syekh Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala, sehingga benar-benar anti khurafat, anti bid'ah, anti syirik. Tapi perkembangan perjalanan terkadang ada pasang surutnya, dan di zaman kita tidak dianggap populer dakwah tauhid, dakwah anti khurafat, dakwah anti bid'ah, itu dianggap tidak populer. Malah yang sangat kuat adalah ajakan untuk dakwah kultural, menghidupkan budaya-budaya yang ada. Ini tentu ngenes yang demikian. Sehingga sudah tidak lagi begitu semangat untuk mendakwahkan tauhid dan anti syirik, anti khurafat, anti bid'ah. Padahal intinya adalah modal pokok kita untuk menghadap Allah yang paling utama, akidah kita. Apalagi kalau sudah agama diseret-seret ke ranah politik, sudah maut-maut, sehingga maut gak karuan agama ini, rusak-rusakan, karena kemudian sudah di gak karuankan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa para ulama masih membimbing kaum muslimin bagaimana tetap berada di atas bimbingan agama Allah, tetap tidak terpengaruh dengan hingar-bingarnya dunia. Dunia kayak apa, agama tetap harus berfungsi sebagaimana apa yang diajarkan Allah, karena agama itu yang akan membimbing manusia ke arah yang sebaik-baiknya. Bukan agama dijadikan sebagai alat untuk mengeruk dunia, yang pada zaman dulu para sahabat dunia bahkan dia korbankan totalitas untuk kemuliaan agama Allah Ta'ala. Sekarang orang ngumpulkan dunia, deruk-deruk dunia, meripili dunia dengan mengorbankan agama Allah Ta'ala. Dan bahkan terkadang nuansa menghancurkan akidah dan menghancurkan semangat kembali pada Quran dan Sunnah sangat gencar, sangat kuat, sehingga seperti seiring dengan orang kafir. Karena memang orang kafir gerakannya, kata Allah, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghafihi la'alakum takhlibun. Dan berkata orang-orang kafir, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini, sehingga bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran atau dibuat kekacauan di dalam Al-Quran, lalakum takhlibun, pasti kalian akan menang. Jadi kunci kemenangan tersebarnya dakwah kekafiran, kesyirikan itu kalau kaum muslimin belas mboten purun ngaji Quran, belas mboten purun ngaji sunnah seperti yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Nah itu dijauhi, maka kaum muslimin bisa diseret kemana-mana, tinggal nuntun kemana yang ingin menuntun, tidak ada saringan untuk menolak segala macam ajakan yang sungguhnya menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian mari kita lihat, kita baca khurafat walaisat karamat nusyirat atau nasyarat at-tahidu tahta unwan khurafat hawla tasuki ja'a fi hasyiyati sawi, telah tersebar majalah dengan nama yaitu tauhid, majalah dengan nama yaitu tauhid yang berisi tentang khurafat tasuki. Khurafat nini tasuki di dalam majalah namanya majalah tauhid. Kadang-kadang nama itu kelihatan bagus, Bapak sekalian, kayak bungkus tapi isinya racun. Isinya menyesatkan. Majalahnya namanya Tauhid. Tauhid. Tapi isinya syirik dan kufur. Sama dengan juga buku-buku atau pemikiran-pemikiran yang kalau lihat namanya tok bagus, kayak umpamanya Mu'tazilah, dia prinsip dalam beragamanya satu tauhid, kedua al-adl, ketiga diantaranya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini istilahnya bagus semuanya. Tapi yang mereka maksud dengan tauhid adalah mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau menetapkan sifat Allah menyerupakanlah dengan makhluk, musyrik. Maka tauhid itu adalah mengingkari sifat Allah. Adil. Adil juga ajaran Islam, wajibnya kita berbuat adil. Tapi yang maksudkan dengan adil oleh orang Mu'tazilah itu mengingkari takdir. Karena kalau beriman percaya dengan takdir, enggak adil. Tidak adil. Maka mereka mengingkari takdir, semua yang terjadi semata-mata perbuatan manusia, tidak ada campur tangannya kehendak Allah Ta'ala, sehingga baru yang seperti itu baru namanya adil. Kalau dikasih pala dan siksa itu adil karena murni perbuatan manusia. Padahal kalau dia mau jujur, berapa banyak kehendak manusia yang tidak kelakon. Kok sampai tidak kelakon itu kenapa? Apa memang ada yang lain yang berkehendak sehingga menghalangi kehendak manusia? Berapa banyak manusia mereka keinginan-keinginannya enggak kelakon, enggak keturutan. Pengen sugih, mboten sugih-sugih. Lah kok Katanya yang menentukan semata-mata perbuatan manusia. Kok buahnya enggak kelakon? Ini sungguhnya mengingkari kenyataan. Dan dia hanya ingin memaksa-maksakan akalnya yang seakan-akan biar kelihatan logis. Tapi mengingkari kenyataan yang kayak siang mata yang siang bolong. Amar ma'ruf nahi mungkar, bagus. Tapi maksudnya adalah memberontak kepada penguasa yang zalim, yang mereka anggap zalim. Pas kalian, maka istilah-istilah itu kadang hanya baik dalam istilahnya, sehingga mesti juga dilihat hakikatnya. Oleh karena itulah kajian tauhid gitu, yang tentu isinya pun pembahasan tauhid yang benar, disebutkan di dalam ini majalah tauhid yang isinya khurafat Khawlat Dasuki. Majalah ini menjelaskan, atau majalah ini majalah yang bagus dan menjelaskan tentang khurafat, yaitu orang-orang sufi. Di antaranya khurafat tentang Dasuki. Jafi Hasyati Sawi datang dalam catatan kakinya As-Sawi berkaitan dengan khurafatnya Dasuki yang dianggap wali. Annau kana yatakallamu bijami'il lughat ajami wa suryani wa lughat al-wahsy wa tairi. At-Dasuki ini diyakini dia berbicara dengan semua lughat, berbicara dengan semua lughat, semua bahasa. Bisa bahasa ajam, bisa bahasa suryani, bisa bahasa binatang-binatang, burung-burung. Bisa berbicara dengan semua ini bahasa. Ini khurafat. Dia menunjukkan kehebatannya wali. Wa nausama fil mahdi. Dasuki ini puasa sudah sejak di ayunan. Puasanya sudah sejak di ayunan, gendongan. Sejak bayi cengir itu udah puasa. Wa ra'a lauhal mahfuz. Dia melihat lauhul mahfuz. Oh, Jibril saja enggak bisa lihat lauhul mahfuz, sehingga enggak tahu tentang takdir-takdir kapan kiamat terjadi. Nabi juga enggak tahu. Ini wali Dasuki, dia bisa melihat lauhul mahfuz. Wa anna qadamahu lam tas'ahad dunya. Kelamaan kakinya itu enggak pernah ngambah bumi. Wa annahu yankilu isma muridihi minas saqawa ila sa'ada. Dia bisa menukar nama muridnya atau nama yang dia kendaki dari celaka kepada bahagia. Bisa mengulik takdir bahagia celakanya orang. Wa anna dunya ju'ilat fi yadihi kal khatim. Dunia itu bagi dia seperti cincin di tangannya. Wa nau jawaza sidratal muntaha. Dia bisa nyampe ke tempat sidratul muntaha. Niki cerita tentang wali kayak gini itu juga dipercaya sama orang-orang yang telah meyakini tentang kewaliannya wali tersebut. Maka betul-betul khurafat iblis, khurafat iblis yang merusak akidah seakar-akarnya. Kemudian apa kata beliau? Wahada kalamun batilun. Ini adalah perkataan yang batil. Perkataan batil. Sehingga sufi ini, Bapak sekalian, sangat digemari penjajah, digemari aliran-aliran sesat, digemari orang kafir. Sangat digemari. Karena ini justru mematikan Islam. Yang sangat ditakutkan oleh para penjajah itu orang-orang yang mereka betul-betul belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah, dan itu yang akan membara, membuat hati membara, melawan penjajahan, melawan kezaliman. Maka di berbagai belahan dunia dimufkan gerakan orang-orang seperti ini dengan istilah Wahabi. Gerakan Wahabi. Sehingga karena ini gerakan yang sangat mengkhawatirkan penjajah, karena mengangkat sungguhnya mengajarkan kemurnian Islam. Adapun sufi yang seperti ini dipelihara sama penjajah. Maka dari zaman dulu kala sampai hari ini, sufi-sufi kayak gini itu paling dekatnya dengan orang kafir. Dengan orang kafir bisa klop, saklop, sampai bisa ketemu antara agama dengan komunis bisa ketemu. Ini karena saking keterlaluannya dalam seakan tidak memiliki akidah al-wala wal-bara. Bagaimana muslim bertauhid bisa ketemu dengan ini komunis? Sekalian, berbagai macam ungkapan cerita tentang sufi adalah kebatilan yang sangat batil. Dan banyak cerita khurafat-khurafat, seperti diantaranya khurafat para sufi yang sering sekali diceritakan ketemu Nabi dalam keadaan bangun. Kemudian Nabi mengajarkan ajaran khusus yang kemudian menjadi ajaran tarekat sufiah, sehingga hampir setiap tarekat sufiah memiliki ajaran khas, dan itu hasil pertemuannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sufi yang sedang bicara dengan orang, bicara dengan hadis. Lalu kata sufi, hadis yang kamu sampaikan itu batil. Dari mana tahunya? Itu Nabi mencolok di atas kepala kamu itu mengatakan hadis, saya tidak pernah memiliki hadis seperti ini. Seperti ini kisah-kisah yang juga tersebar di kalangan kaum sufi. Dia langsung ketemu Nabi sehingga mendapatkan ajaran sendiri, sehingga ajarannya tidak terikat dengan ajaran syariat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita-cerita karomah bahwasanya keledainya orang sufi, tidak ada pezina yang naik keledai ini kecuali pasti bertaubat. Ini cerita karomah hibatnya atau karomahnya ini para wali. Kemudian pernah juga ada seorang sufi yang diolok-olok sama anak-anak. Kemudian kata si sufi ini, "Wah Israel, kalau kamu gak cabut nyawanya anak mereka ini, kamu tak pecat dari malaikat." Kemudian semua anak tadi mati semuanya, dicabut nyawanya. Bagaimana manakib Syabdul Qadir Jailani? Dua ngejar malaikat maut yang sedang bawa keranjang rohnya manusia, kemudian tarung sama malaikat maut, keranjangnya numplak, kemudian akhirnya kembali jadi hidup yang tadinya udah dicabut malaikat maut. Kemudian juga kisah-kisah sufi, sudah kawin 30 tahun, tapi istrinya masih gadis, masih perawan. Kemudian juga sufi, dia punya kisah-kisah, kalau pengin sesuatu tinggal kun fayakun, dikasih daging kambing, pengennya daging doro, kun fayakun jadi doro. Ini adalah kisah-kisah sufi yang beredar di kalangan yaitu tarekat sufia. Para sufi mengetahui perkara yang gaib, sehingga peruh sebelum sadurunge winarah itu adalah hal-hal yang sering ada di kalangan kisah-kisah sufi, dianggapnya karoma, termasuk enggak sholat, enggak kelihatan sholat, dia bilang sholat di Mekah. Ini semuanya adalah bualan-bualan sufi yang semuanya khurafat. Maka dikatakan hada kalamun batilun la yusaddiqu illa ghabiyun jahilun. Ini kalam batil, ucapan batil, tidaklah membenarkan kisah-kisah sufi yang kayak gitu kecuali ghabi jahilun, kecuali orang yang betul-betul bahlul, super bahlul, bodohnya itu nemen. Sehingga kisah-kisah yang kayak gitu juga diberatkan. Balwa kufrun sarah, bahkan kisah-kisah itu menunjukkan kafir, kekafiran yang nyata, sangat nyata. Fakaifa ittala'a 'ala lahil mahfuz, bagaimana sufi bisa ngelongok lahil mahfuz, bisa melihat lahil mahfuz alladzi la yattali'u 'alaihi sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sayyidul khalqi, pemimpinnya para makhluk saja enggak bisa mengetahui lahil mahfuz. Wa kaifa yankilu minasakawa ila sa'ada, bagaimana dia bisa memindahkan dari celaka kepada bahagia, mindahkan dari neraka yaitu ke surga. Kullu hadhi khurafat yahkiha al-mutasawwifa fuhurin wa madarau annahum fi dhalalim mubin. Ini semuanya adalah khurafat yang dibuat-buat oleh orang sufi yang sombong, orang sufi yang angkuh, yang mereka ini enggak sadar annahum fi dhalalim mubin, bahwa mereka ini sungguhnya berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Sekalian, maka kalau kita dengarkan kisah-kisah orang sufi aneh-aneh, super aneh-aneh, sangat aneh-aneh, yang itu hanya dipercaya oleh orang yang mereka memang sudah akalnya itu kecindet dengan akidah wali dan sudah buta dengan Quran dan Sunnah, sehingga tidak mengukur semuanya dengan kitab dan Sunnah, tapi telah tenggelam dalam akidah khurafat. Maka kata beliau, ihdar qira'atal kutub allati tahtawi misla hadhil khurafat, hati-hati membaca kitab-kitab yang terkandung di dalamnya itu khurafat-khurafat yang semisal ini. Dan juga secara umum Bapak sekalian, hati-hati dari membaca buku-buku yang isinya adalah pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan. Pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan. Buku-buku yang bicara tentang agama tapi isinya syirik. Kadang dibagi-bagikan bid'ah, bid'ah syirik. Di kadang dijual murah di bis-bis, di kereta-kereta zaman dulu, di apa kaki-kaki lima, yang isinya adalah rata-rata syirik, bid'ah, khurafat, semisal dengan itu. Maka hati-hati dengan buku-buku, juga termasuk pemikiran-pemikiran, buku-buku pemikiran yang menyesatkan, atau buku-buku filsafat yang merusak akidah. Ini adalah buku-buku yang sangat banyak dipajang di toko-toko, yang segala macam buku dari yang paling sesat sampai yang kesatannya paling ringan, semuanya ada. Maka memilih buku pun sekalian mesti harus hati-hati. Tidak sembarang menjadi kutu buku. Tapi mesti kita pilih-pilih. Nyuwun ngapunten, waktu kita ini singkat, pendek. Ilmu yang kita wajib ketahui sangat banyak. Sehingga kalau kita salah di dalam memilih buku, juga kita akan bisa yakni tersesatkan melalui buku-buku yang ada. Karena kenyataan memang buku-buku yang menyesatkan yakni sangat banyak. Baik yang mengantarkan kepada syirik, kepada kufur, kepada beta-beta, ini yang dikenal oleh para ulama dengan apa yang dikatakan Nabi dengan istilah du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengantarkan ke pintu-pintu jahannam. Seperti memangnya buku-buku khurafat yang isinya khurafat, At-Tabaqatul Kubra Sya'rani oleh Imam Sya'rani. Kemudian buku-buku Khazinatul Asrar, Perbendaraan Rahasia, Nushatul Majalis, Raudul Faid, Mukashafa Al-Qulub Al-Ghazali, dan buku-buku yang lain yang sifatnya isinya adalah banyak beragam macam khurafat-khurafat. Makanya di kalangan sufi, bapak sekalian, pendidikan sufi, tarbiyah sufi, itu hasilnya itu bukan tauhid dan ittiba, tapi hasilnya itu diantaranya mukasyafat. Mukasyafat yaitu tersingkapnya alam gaib oleh dia. Sampai tingkat derajat tinggi, dia tersingkap alam gaib. Kemudian ilmunya ilmu laduni, gak lagi pakai ilmu syariat, dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhbarani qalbi an rabbi, hatiku mendapatkan khabar, khabar ini didapatkan dari Rabbku. Kemudian iskotus taklif, gugurnya beban syariat. Kalau sudah tinggi tingkatannya, makrifat, hakikat, syariat tidak berlaku lagi. Dia sudah tingkatan khusus, tidak terikat lagi dengan syariat. Sehingga penyesatan yang seperti ini, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari kesesatan-kesesatan yang beredar di tengah-tengah kehidupan kita, dan memelihara kita di atas tauhid, di atas ittiba, sampai meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, di atas akidah yang lurus, dan mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berakidah sebagaimana akidahnya yang diwariskan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Katakan mas kalian, matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.